Aduh, kayak-kayak Lakawong seneng, kayak Aang. Mulane bagian pegel beli di anglu pegel. Kengelan beli tek anglu kengelan. Sawang, kamar wis tek beresi kabeh. Jaburan wis mateng kabeh. Tas masak, bokat mimi tekaiku wis beres kabeh. Lagi menggawe apa, Nok? Ai, ana wong ribut bae ku nembe weruh, Mang. Apa-apaan sih? Arep boyong mimi, mimi kualon. Mama ku wis kawin maning, Mang, cepetan bae. Durung weruh ta? Durung. Yong ora biye wong karang jambe iku ya. Karang jambe kantingan desae. Ya kantingan karo karang jambe ku angel apa apa perut ku. Syukur barang Abang anu wi. Potake tamune sebab Aam lah kabature laka mani kang rewangi kita nam nggih Mang. Iya wis tepelani Aam nun Ma wedang wis nggodhog durung Nok? Sampun mateng kabeh Ma. Syukur iki toli si towal dikongkon orang kurang keputusane waktu ini wis jam 4 toli ngenteni waya apa buciki dikongkon apa ya gluyaning dalan apa si pribek ini ya ya bukat ngekaya beberes krihin Mak. Oh, bukat ngajaki tangga-tangga kangge ngiring meriki ya bukat mengkoron ya mbo. Omongaken sebab Aam durung bisa menggawe. Aja watir. Lan maning bokat Aam kurang sopan santun. Mimini kudu memaklumi. Sana janan Nok durung ngomong. Sadurung-durunge Nok wis teku pae weru mimini. Kandha omahe lah. Dadi mulane Nok aja watir-watir mama masa tekan. Ki Ma, kula wis dangdan mabokat mimi tekan. Iya Nok. Loh, kanan. Mene mancing, mancing tapi mancing. Mangga mlebet mawon sedaya. Mangga mangga. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Wah, ada duluan salam. Mriki Kang Jebot, Kang Jebot mriki mlebet-mlebet. Nah, Nok radang yang kena dodok ning krosi. Nok sebah, sebah karo mama sebah. Sembah, sembah. Salaman. Salaman. Salaman. Iya, karo mama. Ya, tangan, salaman. Ya, salaman. Salaman, Mi. Iya. Mama salaman. Salaman. Aduh. Aja muncul. Kuna kaya wong adus. Maklum, Mak. Iya. Nok Aam. Nun, Mak. Iki mimi wis teka, Nok. Noke, pesan kebes. Nun mi, waras Nok. Pangestu mi berkat pandungane mimi sama iya, mama. Iya, Nok. Aduh, ayu pisan ya kan, Nok. Anake, anake. Mi, mi, Nun mi. Lemah telas. Dudu telas arane ke mekel. Tekel. Dudu mekel, dudu tekel arane ning Nok. Ya katone telas bae mama masih. Mulai gede ya Mi. Mi, iku ne siapa Mi? Kakak, adek. Adek. Adek. Adek. Adang. Nah, kan kan Nok Aam nih kan kan Nok. Nok Aam ya sebah nebangaken karo Yayu Dadang. Sedek Nok salaman Nok. Salaman. mungkin sarang mimikrin mah. Iya, karena ini yang benar. Iya. Dadang udah sekolah apa banget takon di mama sekolahnya. Iya. Rasibah. Nonak, pangapunten kula ya, Mi. Oh iya, Nok. Iya sebaliknya ya, Nok. Kula aam sampun dianggap anak kualon, Mi. Aduh, sebaliknya maning ya, Nok ya. Anggap mawon putra kandung kang sejati, Mi. Syukur terima, Nok, terima. Aja watir, aja watir. Uwa, Nok, uwa. Bawa, wawa. Wajebot. Wajebot. Wajebot. Pangapunten kula wabot. Eh, wabot. Wajebot. Oh, wajebot, maaf gimana? Iya, dale jeb wajebot bae. Ya yuesin tenarane mi. Dadang. Ya yu dadang. Nepangat. Ken yu dangdang. Salamat. Dadang noh. Aja yu dangdang. Yu dadang. Nepangakan yu dadang. Nah, pinter. Ngerti. Nepangakan lo ngerti. Nepangakan. Kaya mau kah? Iya, salamat kaya karo mama kah. Mi, siraku tangannya diambung. Iya, ya date. Kamu salaman jambu. Pertama mengkono no. Les, yuk salaman. Lek, iya. Nah, tangakan kula aku. Nah, nah. Pinter, pinter ya. Ma, mama. Non. Salaman nih mengkono ya. Ada teno, bu cara ngerti. Sampan kalau bayi, ya wis. Mengkosi gua susu yang ngerti di titik ini kene karena. Nun sayang, kulai boten gada mimi mi. Nok, aja melang, aja khawatir ya Nok ya. Nok sekian dikenang eling-elinge mimi. Nok kang wis langka, anggap bae mimi anak ya Nok ya. Kang sebagai wakile mimi ya Nok ya. Kimi. Gorong kenang, kamu mau mimiku. Beli aja nangis, senok aja nangis. Ditulung ade, ditulung. Nah, tulisnya baliknya mengkainin mi. Anaknya mama, anaknya mimi anggap anak kandung dewa. Mungkin, sana jana anaknya mimi, kayak nok dadang. Ya anak kita. Kesuwun, ma. Dadang. Nangis. Ya, kenapa nangisku? Ditulung ade, les. Ditulung, les, nok. Les, ditulung. Kulai mimi mati, yuk. Anu je ketuan, mati kabe. Ketuan, ya mati kabe mal stugel mak. Kabe mati ludes. Mulanya dilorok nang batur, nok ambil ajak kelingan bae. Las diajak, las digendong, las. Senangis ya. Dolan. Nah, sejenangis. Nah, lupa jenangis ya, aku pinter. Nah, cepu ya mak. Iya. Yuk gendong reang yuk. Aja reang, senok. Digendong nanti ulak. Ma, yayu ku wong lanang. Ih, bakal yayu ku wadon. Wadon. Pusing ngomongnya reang, ma. Kagabang-gabang, kagabang-gabang omong kanan reang. Bakal kita ku reang. Ya reang ku wong lanang. Reang ku. Wong lanang, kono. Hai, Mi. Nun sayang, kula nibadi ngaturaken ini. Ngaturaken priwe no? Pilih mawon kula salaning mimi sampun kira-kira memaklumi. Oh ya iya no iya. Apa mali masalah pedamelan kula kudereng saged medamel mi. Aja watir mampan anak mimi. Iya sekolah. Kami jangan ame kisah ngaji. Dugi ngaji mi ame kanggo waktu belajar. Oh, kena geber. Oh. Kali ning kene nok dadang kok sekolah. Nok dadang ngene sekolah beli. Sekolah, mah. Sekolah. Syukur arane pintar. Kayak ade dadang kayak anak aam ya sekolah pintar. Anak aam ku sekolah. Sekolah. Ya sekolah. Iya sekolah. Sane sekolah yuk sekolah. Iya, sekolah. Sekolah. Heeh. Heeh, mau konon kah? Nggih. Nok Aam pinter. Dadang enggak pinter. Syukur. Ya ya ke sekolah. Oh, sekolah mana? Kelas pinten yuk. Kelas sanga. Kelas sanga. Kelas sanga sih sekolah pun apa yuk? Anu ne pijiane aja kuno napa sanga. Pijiane oli sanga. Pijiane sanga. Iya. Biasa ya nane. Bagus arena oli sanga. Iya. Abang tai jon kono. Apa nek? Puntune lu. Puntune abang tai jo. Orang ngerti ah. Ijo. Ijo. Aduh. Bagus arena. Sekolah kelas loro, Je. Kelas loro. Iya. Aja. Iya. Apal-apalannya pinter. Apal-apalan siapa? Ya dieja, Kang. Dieja. Iya, dieja. Oh, iya. Acak ya. Ah. Mama Kang ngupai cara supaya Nok Dadang kowe dibaca ya. Nurut ya, nurut ya. Iya. Oke. Nah, awas kia. S A. Pribeni sa. Oh iya, pinter. Pinter, iya, iya. Ya pinter. Ap I. Epi. Apa? Apa maksudnya? P. Nah, munine. Pindang. Pindang. Ikan awang dagang pindang. Oh, anu kagak gawa-gawa konon. Sanes pindang yuk. Coba rong kenang. Apa asa, ipi, sapi. Oh. Iya. Amun arepan sapi balan anu dagang pindang. Iya, asli drone ninggalnya wong. Anu nok asale doyanane pindang ya. Ya yuk budoyan pindang. Doyan pindang. Mriki kata pindang iwak untek yuk. Untek. Pain mang. Ay, mangan, mangan lah. Karadin, mangan lah. Lah, wak ayam anak, kepengen hati ya nak. Lah, Karadin lah. Lah, harus mandolan, dolan ya nak. Kemaning mangane sekolah. Nah, sekolah baik. Oduh, pinter ya. Iya sekolah. Biar cari ya nak ya, bareng-bareng aja lok makal ya. Bakal ade nangis. Dadangnya Kang kudung gendong ditulung ya. Tuh, mengkonon ya anak ya. Nah, tolong mengkonon ini. Ada si pinter bebasan gak? Nek pinter sekolah maca. Nggih pinter yuk. Coba srob macane bisa. Ya pinter srob kena. Baca pun apa? Baca tatang enteng bae. Ya maca. Ya mungkin pamit wangsul ngaji aame belajar. Makanya yayu mirengaken. Nah, kok kan si ngaji bakal sore mah buat turut ya, turut ade. Iya. Nggih. Pinter ya. Kayak ya bae nggih bae. Nggih. Nah, nun. Iku yayu nganggo oto, Mak. Sing nganggo oto. Jaket. Sanes jaket yuk, kata jaket mah kados gadae Aam kiarane jaket. Yayu manganggerak sukan bayi kuno yuk. Bohong, bohong nak, bohong. Anu nak. Mungkin si bayi ya, Mi. Dasar anak si dimungkin alam. Dari bayi. Bohong kuno nak. Anu nak, bahkan ini kan nama yang aku angin nak. Tadi bakal ditutup kabeng, koe bokatan ongkep kabeng. Oh iya bener, bener nuk, bener. Sanes kunumi saking Mimi yang kuno yuk. Mi kaya kayaan. Iya iya iya wis kok engko tuku ya mang kok. Kok ambil aja sisen sisen. Engko tuku loro. Nggih nggih. Engko engko nok dadang Kang Abang. Kanggo nok Aam Kang Abang ambil prajen rumpun runtut karo sedulur. Senok ning kana dolan Mimi arep istirahat ya. Mi, nan, wajib bud lagi mangani boleh, boleh. Iya. Bagen. Mungkin aku. Iya, boleh beli kapangan, kena kena. Beli kapangan. Kang. Yun. Mana ya? Mau tanggung lagi tak nong gondo. Aduh, aduh. Mi, nun sayang. Istirahat teng kamar tengah mawon. Iya iya nok, iya nok. Kang. Bocah dijak di mau mong bari aja pada tukar ya. Iya, Mis. Kita narti istirahat. Ayo, Mak. Ini atrahat. Istirahat. Iya. Istirahat mula leson. Toli mengkainin ya, Mi. Mamar ngomong, kanggo saprana nih. Iya, Mak. Aja dianggap sapa-sapa anaknya Mimi. Anaknya Mama, anaknya Mimi. Sebaliknya, Mak. Mama pasrah ki. Sana nih, kang sajeron yang rumah sajaban yang rumah apa jare Mimi aturin anak. Kula tampi mak, uga sebaliknya dadang anak kulai anaknya mama. Iya iya. Aam anaknya mama ya anak kula. Benar. Konon gunung Maya ya, mama Maya jangan ragu-ragu. Kita kini harapan beli suapan jelang tanduran ki. Mama. Boleh sih masih durung-durung. Kasihan orang istirahat rata-rata. Ya bagen. Tadi Mimi kena datur bocah ya Mia. Oh konon ya mak. Ya, ya wis. Mas Mimi harapan istirahat ya nok ya. Dadang, bareng-bareng ya. Dola. Hah? Dola. Iya. Dola senoknya ya. Mimi akan harap masak pokoknya ya. Kimi, gimana gak ya? Gampinnya bagus. Mungkin nruk konarane beres le. Wah, nan pantes aamku bareng duwe yayu maya wa. Iya nok, iku delengane kaya bocah kembar. Aduh, watoal gak seneng nok bakal mangkenen gini ya. Lo nok date kunu yuk untune ompong sing awit sengen kunu. Ya kok bocakon ku titen temen bakane ngisen mendelik ning onto bakane ngisen mendelik ning onto. Ada wis nak kang rukun ya nak ya wato ali arep menggawe kiwa ya kok maja tukaran nak ya ora wa sampun watir yu buka pengen mam ngomong ning yayu pengen nginum kowe juga tenang yayu bilang yake ya yayu pengen beli ora duwe mungkin ditumbasakan ning mama yu buka tilang yayu kowe salin raksukane gak dae aam kata yu emang padran gak kayak inin bae. Ya boten mungkin rak suka nike di birat yuk. Enak anaknya kembang. Yuk dadang. Yuk dadang sing betah-betah nike ne. Sebab ame seneng pisan bareng anak yayu nike ne. Sewali keno. Ay sewali. Apa sewali ke sebalik ke amku laka wong birat laka wong bunga barengan ayayu karumi senajan kulaku Mimi wis mati nanging dianggepi orang mati. Bye. tandeng sing kadowan. Aa mesti batur apa ya? Karo sapa kan kaya? Ya yo kene bae yo. Am. Kamu sih. Wah. Kamu sih. Karo sapa am ning kene am? Karo Yayu. Yayu. Yayu sapa am? Yayu am. Kamu sih jam pira sih ngomai? Jam 1 am. Maaf ya kamu sih. Asale lagi asik dolanan karo Yayu. Jadi am be Yayu. Duh Yayu, mama ku wis kawin maning ora kamu sih? Kawin. Wis kawin. Kenapa am orang payu weruh ning kamu sih ya? Ya maklum, lah kata nagae kamu. Oh iya. Yuk. Ya yuk bisa nyanyi begadang yuk. Gelmiak nasi remeo. Remeo? Apa remeo ku yuk? Kang, anu kan, deke am kan. Radio. Oh, radio. Kang Uci pacangane am. Pacangane am. Bakal laki ya am. Ayo, istri bakal. Sampun yuk. Di masih cilik. Las ya ye nepangaken las. Yuk, ngenalaken yuk. Salaman. Kula dadang konon les. Sampun isin-isinan. Ngenalaken yuk. Ngenalaken. Kula dadang. Kula uji. Ai. Salaman ya aja mekonon yuk. Bisa. Sare si mungsen sebabe due mimi due yayu dadang apa maning mimi ne eman yayu dadang e sayang pisani am yayu mak isin nih gini lalu sekarang ada tamu nih yayu ini sur gedang ya. Sor gedang riki mawon sarengan yuk. Mboten apa-apa Kang Uci gayu. Ning ngene Bayu. Isin. Isinan Kang Uci. Jadi Yayu dadang wis lawas. Wis lawas. Nembe mawon setengah sasi Kang Uci. Waduh wis lawas ya. Ampe sebut mulane Kang Riki mawon yo. Maklum Kang Uci. Wong karang jambe. Oh. Wong kampung. Lah do was ya. Kecuali manusia dewe kang upai waktu. Mulane sepisan maning am. Kang Uci arepan ngupai janji. Alah aja sok ngupai janji-janji. Bukan janji palsu Kang Uci. Masa iya kan palsu? Pan wis lawas. Bebarengan karo am. Beli asing maning kapong jaman sekian sih. Mulane am si beli sembarangan bergaul karo bocah lanang ku Kang Uci. Rungok menang ya am ya. Kang Uci arepan ngupai janji. Tak terima yang janjine Kang Uci bener-bener ning am. Yen cocok ning ati. panguci wis duwe janji. Janji sing kaya apa Kang Uci? Dudu lenga banyu nanging gula madu. Bukti sing kaya ngapa Kang Uci? Ayo pada lungan ingkang sesepian yuk. Harapan apa nih sepi-sepian? Pada jauh wong. Idi. Wong janji kok. Kaya wong arep berbuat salah. Kang Uci, aja mekonon. Ya ayo bae Kang Uci kan wis weruh kabeh yen. Kang Uci bakal lake Aam. Ya ning omah mangso kok harapan sepi-sepi ye. Kayak wong arep berbuat jahat bae. Jangan bae yo. Bukti kang senyata. Say. Dudu harta lan benda. Lamun aja mengkonon sih yu. Isin aja isin yu engkau kebaylah tang ningkene besi yu. Yuk ada teh ya yu isinan Kang Uci melas kita nunggu isinan aja kene yuk ningkana yuk. Yuk.